Mitra bisnis, petenis muda berbakat Indonesia, Tami Grande yang juga juara Wimbledon tahun ini kategori ganda putri junior, tidak mendapatkan surat dukungan dari Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PELTI, untuk mengikuti Grand Slam Amerika Terbuka mendatang, yang artinya menyia-nyiakan undangan dengan biaya ditanggung full oleh Federasi Tenis Internasional untuk Tami berpartisipasi. Tami dinilai masih memiliki masalah kontrak yang belum diselesaikan dengan klub lamanya. Untuk membahas masalah ini, kami telah tersambung dengan pemerhati olahraga tenis yang juga mantan Sekjen PELTI, Subronto Laras. Pak Yonto, apa komentar Anda? Saya pikir ditanya nggak begitu. Sebenarnya saya sendiri ya, saya pribadi dulu waktu itu Bu Martina sebagai ketua umum, saya kan sekjen. Kita melihat memang ini anak punya potensi. Nah, kita ingin mengembangkan dia, betulnya gitu. Problemnya bapaknya itu rese benar gitu. Bapaknya itu orang Itali, kawin sama orang Bali. Nah, ini Tami Grande ini anaknya. Ya, lalu saya sendiri kan udah sempat ngomong juga sama bapaknya. Itu kan di Bali. Untuk Bali juga bagus, karena Bali juga punya pengurus provinsi tenis, ya kan? Coba yuk pendekatan sama mereka, gitu. Supaya mereka juga bisa bantu. Pasti juga gubernur segala macam mau bantu. Lalu potensi kan. Nah, udah gitu terus tetapkan pengurus provinsi Balinya juga. Terus mereka bilang, wah ini orang suka diatur, kata gitu. Kalau suka dia. Jadi komunikasi sama kita juga gak mau. Waduh, saya gak juga. Gitu ditanya. Lalu tahu-tahu dia kelihatannya dapat semacam biaya untuk latihan di Bangkok. Nah, yang mengusahakan ini ada kayak seorang manajer yang cari uang di olahraga tenis kayak begini gitu. Macam-macam lah ini investor gitu, buat human resources. Nah, dia mungkin minta bantuan daripada waktu itu si pemain Thailand untuk bisa latihan di situ. Nah, waktu kita melihat potensi dia, karena dia ikut tandingan yang kita bikin segala macam, internasional event, tahu-tahu yang nelpon itu si manajer ini, orang Amerika. Dia nanya sama kita, dealnya gimana? Apa yang kita mau kasih sama dia segala macam, karena dia ngatur semua biayanya. Ya, kita marah juga loh. Saya bilang ya, kita mana tuduh sama Yula. Kita cuma melihat sebagai organisasi tenis Indonesia, kita melihat ada potensi anak yang ingin kita kembangkan. Itu satu case. Jadi saya udah marah tuh manajer itu yang mulai itu. Nah, yang kedua, kita kan udah mulai panggil dia nih, datang bapak sama anaknya datang ke Jakarta, kita tukar pikiran, kita persiapan, kita mau biayain karena ada Federation Cup Junior yang mau kita pakai untuk dia membawa bendera Indonesia di Australia itu. Nah, itu di tengah-tengah kita mau berangkat, tahu-tahu dapat kabar dari bapaknya kalau dia nggak bisa berangkat karena dia katanya soalnya lagi ujian. Nah, ini juga buat kita juga kan kesel juga. Gimana? Kan kita akhirnya kan kalang kabut untuk nyari orang pengganti dia. Nama juga nggak bisa diganti. Sampai akhirnya berantakan tuh tim kita berangkat ke Australia. Jadi ya, ini semua ya nggak tahu ya masalahnya. Kalau sekarang pengurus baru juga ngadapin masalah, ya rasanya memang begitu. Kita melihat si potensi gitu ya. Jadi memang kita mesti melihat itu sebagai kenyataan. Lalu bagaimana Pak dengan yang dibilang Tami masih memiliki masalah kontrak dengan klub lamanya? Ya sebetulnya begini, waktu dia akhirnya merosot terus prestasinya, tapi kan dia punya potensi. Nah, itu ada grup sport lama di Indonesia ini, di Jakarta, yang memang pecinta tenis. Ada Pak Glenn Sugita, segala macam gitu. Lalu ini anak didatangkan ke Jakarta. Nah, kita yang memperjuangkan supaya dia bisa sekolah di Jubilee itu, di Kemayoran, supaya dia bisa latihan tenis juga, terus dia bisa sekolahnya juga jalan gitu. Kalau nggak salah sih, sama sport lama itu dibiayai mereka. Tapi itu pun juga timbul jadi masalah lagi, ribut lagi. Sampai kalau nggak salah, saya nggak tahu persis apa yang terjadi, tapi si Fortamanya itu juga marah sama si Tami ini. Tapi semuanya, ini ulahnya itu bapaknya, kalau saya lihat. Bapaknya mau jual artinya kan, mulai dari yang manajer Amerika, segala macam. Ini juga sekarang nggak tahu ya, hubungan ke ITF juga bisa juga dia. Jadi ya, kalau ini akan kisruh terus ya begitu. Karena kalau yang namanya pengurus provinsi Bali aja, udah sama sekali nggak mau tahu, bah, gitu. Karena ini orang udah bisa diatur gitu. Dan nggak mau hubungan sama mereka. Main untuk Bali di PON aja gak mau juga gitu. Jadi ya pada marah. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana caranya memajukan olahraga Indonesia? Ya semuanya tergantung. Karena kan yang namanya olahraga itu kan perlu biaya, perlu ketekunan ya kan. Apalagi tenis. Tenis itu kan olahraga yang kita populer. Sehingga pada waktu zaman kepengurusan kami kita kan 10 tahun di situ. Itu juga paling sedikit keluar dari kantong sendiri berapa miliar setiap tahun gitu. Untuk menghidupin tenis. Karena tenis ini ya gak ada apa-apa. Kalau kita bikin pertandingan aja misalnya di Senayan, lapangan juga mesti sewa. Kantor kami di Selfie Senayan mesti sewa ke Gelora Senayan. Ya jadi kita juga nggak ada yang ngayomin gitu. Jadi bukannya biaya murah gitu. tahu sendiri sekali tur ke luar negeri kan bisa sebulan dua bulan gitu. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau anaknya punya potensi, kita juga seneng gitu. Gimana kita bisa bina mereka, bisa jadi. Memang pemerintah tidak ada mengayomi sama sekali? Tidak ada, mana ada. Organisasi olahraga mana yang diayomi oleh pemerintah, yang dibiayain? Tidak ada. Saya pernah jadi bendahara PBSI, bulu tangkis itu dana abadi itu. Terus sekarang itu saya lihat makin bagus itu uangnya di bawah 4 juta. Kalau PSS, itu uang resipong sendiri semua. Insentif juga dari kita semua. Waktu kita juara tim juta, saya langsung bilang sama Kristo, Kristo, yuk jadi juara medali emas, saya bisik-bisik ke Madya, yuk akan saya kasih uang sebegini. Itu, nafsu dia mainnya. Ya kayak begitu. Dari pemerintah kita kan nggak ada apa-apa. Problem klasik di sekolah dan nasional, karena semuanya itu ya begitu. Saya juga kan orang yang membina balap sepeda misalnya. Di mata saya balap sepeda lebih murah dari tenis. Saya lebih tentang ayomin itu. Sampai sekarang juga ada beberapa atlet di Jogja saya biaya, walaupun saya nggak ikut isi ya. Tapi saya melihat potensi yang sudah dikembangkan itu ada. Antara lain anaknya Nur Hayati itu pembalap. Yang sekarang 13 tahun itu udah mulai juara-juara gitu. Saya ngadepin dia akan tampil menjadi juara Asia nantinya gitu. Pakai cintaan aja. Sama kayak si Fami juga kan. Ada bapaknya bilang tidak punya uang, ikut pertandingan, datangnya kembali, saya bayarin pesawat terbang berapa, gitu. Nanti nginep di mana, gitu, kita sediain, hotel gratis. Itu problemnya. Temu bapak yang rela dan begitu, pasti yang sekarang ini juga kaget, gitu kan, dengan ulahnya. Mungkin juga sport lama yang ngabisin uang cukup banyak, juga capek juga. Sport lama kan nggak mengharapkan apa-apa, dia cuma merasa sebagai pengusaha besar, dia ingin berbuat sesuatu supaya ada lahir pertandingan yang bagus. Dibawa kemarin, gitu. Dibina di sini sama sport lama. Tapi akhirnya jadi ribut besar, juga. Demikian pemerhati olahraga tenis yang juga mantan Sekjen PLT Subronto Laras, saya Kori Lumenta.